sana. Suara menyapa diri, ku terdiam sejenak, hati bertanya. Di antara ramainya malam itu, ada, tiada. Desah nafasmu berkata, siapakah gerangan di kau, hai nona? Dan ku coba mendekatkan diriku, ternyata hei nona, manis bergaunku di bergari. Usainya malam pentas di kotamu, nona manis bergaun putih bergaris, senyum dan tawa ceriamu. Hey hey hey, kau telah hadir membawa sejuta mimpi. Smile.